أعد ربي لقومي منه روحا ففي آياته للروح روح. كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من العاملين فيما علمتنا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنك أنت الرزاق. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنك أنت الرزاق. إن شاء الله kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Mulk ayat 28 sampai ke 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا يأتيكم بماء معين. Ini suaranya jelas atau enggak suaranya? Atau berbayang atau gimana? Hah? Jelas ya? Baik. Hah? Menggema suaranya. Mungkin bisa diatur sedikit sama Mas ini. Equalizer. Hah? Agak jauhan. Seperti ini. Hah? Agak jauhan seperti ini. Udah jelas belum? Mendingan? Taib, ayat ke 28, 29 dan 30. Katakanlah wahai Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ara'aitum, ini bukunya belum ada, jadi mungkin antum bisa baca di HP masing-masing aja. Qul ara'aitum, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum, apa pendapat kalian? Apa pendapat kalian? Jadi katakan kepada kaum Quraisy, katakan kepada orang-orang kafir, ara'aitum, tahukah kalian, in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana, jika Allah ahlakani Allah ahlakani Allah, jika Allah ahlakani. Ada di sini ahlaka yuhliku, fi'il ahlaka yuhliku. Arti di sini dari ahlaka yuhliku itu yang akan kita pahami, artinya adalah mematikan, ya kan? Kita punya halaka yahliku. Kita punya kalimat kata halak. Misalnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Apa artinya? Halaka, hancurlah. Ya, binasalah. Al-mutanatti'un artinya adalah orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, dan juga bahkan mengutuk orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Halakal mutanatti'un. Dalam sorof kita punya fi'il thulathi mujarrad. Kita juga punya fi'il thulathi mazid. Ya kan? Thulathi mujarrad itu yang aslinya cuma tiga aja. Halaka misalnya. Tiga huruf. Halaka. Halaka artinya hancur, mati, tewas, binasa. Tetapi ketika ditambahkan ahlaka, nah di sini artinya menghancurkan, mematikan, ya. Jadi beda antara dua hal tadi atau dua fi'il tadi. Itu hafalkan kata halaka. Kalau kita lebih detail lagi tentang halaka, dalam Al-Quran halaka sebenarnya memiliki atau diulang-ulang kata yang berunsur ha, lam, dan kaf. Dan itu beredar atau berkisar pada empat makna, tapi kita sebutkan tiga saja. Di antara makna halaka itu adalah iftiqadus syai'ank, yaitu hilangnya sesuatu dari dirimu. Hilangnya sesuatu dari dirimu. Coba misalnya kita membuka ayat Al-Quran Al-Haqqah. Kita punya surat Al-Haqqah namanya. Juz berapa Al-Haqqah itu? Juz 29. Taib, Al-Haqqah ada satu ayat yang antum bisa periksa sendiri atau cari sendiri, berlomba lebih cepat lebih baik. Ada satu ayat yang berunsur halaka, ada kali kata halakanya di ayat berapa kira-kira? Apa ada yang menghafal? Halaka anni sultania khudhuhu faghullu tsummal jahima sallu, ya. Itu ayat ke berapa? Ayat ke 29. Aha. Ayat kelima. Ada ayat kelima? Halaka anni sultania. Bisa juga ayat kelima, ahsan. Ahsan. Benar, ahsan, bisa. Jadi sebelumnya, sebelum kita beranjak ke ayat kelima tadi, ahsan, ada juga, dan ayat keenam juga. Ayat ke tadi, ayat ke 29. Kita mulai dari misalnya, ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuzuhu faghulluh, gitu kan. Nah, ya laitaha, wahai kiranya, oh kiranya, kanatil qadiyah, kematian itulah menyelesaikan segalanya. Ma aghna anni maliyah, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah, halaka. Tadi halaka yang pertama maknanya dalam Al-Quran ada yang bermakna iftiqadu syai'ank, yaitu hilangnya sesuatu dari dirimu, dari seseorang. Itu halak. Telah hilang kekuasaan, sultan kekuasaan. Kalau misalnya kita kehilangan kitab, halaka anni kitabi, telah hilang dariku kitabku. Nah, itu halaka satu makna, salah satu dari makna. Kemudian belum beranjak ke ayat ke 5 atau 6 dari surat Al-Haqqah, ada yang kedua makna dari halaka, yaitu al-fasad. Apa arti al-fasad? Rusak, kerusakan. Halak adalah fasad. Jadi halak bisa artinya kehilangan, bisa juga artinya kerusakan. Nah, sekarang coba ada surat Al-Baqarah ayat ke 205. Bisa Al-Baqarah ayat ke 205, kita jalan-jalan dalam Al-Qur'an. Ayat Al-Baqarah ayat ke 205. Nah, di sini atau 204 dulu, 204 dulu. Ini juga kita mencerminkan realita ini ada di sekarang. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harfa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dari ayat 204. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Ya, ada enggak sekarang? Banyak sekali. Dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, yaitu apa? Seolah orang-orang bersaksi di depan Allah bahwasanya orang ini benar. Bagus gitu kan. Tapi padahal wow di sini wow hal ya. Padahal ia adalah penentang yang paling keras. Ya. Jadi ada di antara manusia ya, ketika di dunia itu kita semua terpesona dengan kalamnya. Bagus dia kalamnya. Dan kita melihat orang ini orang bagus ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menetapkan ia adalah penentang yang paling keras. Orang-orang munafik. Wa idza tawalla, dan apabila ia berpaling dari kamu, di depan kalian orang ini bagus banget, dan sampai kalian tertipu dengan keindahan kalam dia. Tetapi setelah dia berpaling dan tidak terlihat olehmu, sa'a fil ardi liyufsida fiha, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya. Wa yuhlikal harta wan nasl, dan merusak tanaman dan binatang ternak. Yuhlik. Nah. Ya. Yuhlik itu fi'il madhi atau mudhari'? Mudhari', fi'il madhinya ahlaka. Apakah yuhlika di sini sama dengan ahlaka dalam al-mulk ini? Ya sama. Dalam artian fi'ilnya ahlaka yuhliku. Ya kan? Fi'il namanya thulatsi mazid, ditambahkan dengan alif di depannya. Ahlaka yuhliku. Insyaallah antum harus belajar bahasa Arab. Hah? Insyaallah kita akan mengadakan kelas bahasa Arab lagi. Tetapi secara online ya, dimulai dari awal, durusul lughah, shorof dan nahwu insyaallah mulai pekan depannya. Di hari-hari weekdays bukan weekend insyaallah. Untuk ikhwan dan akhwat. Dan ada grupnya insyaallah. Itu insyaallah nanti kita bicarakan lagi. Wa yuhlikal harfa wan nasl. Al harf artinya adalah tanaman ya, ladang, wan nasl, dan juga keturunan binatang ternak. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya berbuat zalim kepada manusia ya, kepada alam. Tapi ketika kita di depan mereka, mereka luar biasa bagusnya. Janji mereka luar biasa. Ya, padahal ketika tidak terlihat oleh kita, mereka lah orang-orang yang misalnya korupsi, kemudian melakukan illegal logging dan semacamnya. Nah, ini ayat ini menunjukkan hal seperti itu. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Jadi makna dari halak yang kedua adalah al-fasad. Ya, ingat. Jadi halak itu bisa maknanya kehilangan, bisa maknanya adalah kerusakan. Antum tadi sudah melihat surat Al-Haqqah, halaka anni sultaniyah, ya kan? Halaka itu fi'il madhi. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 205 ini kita lihat wa yuhlikal harsa wan nasl. Yuhliku asli, yuhliku. Kenapa di sini pakai yuhlika, karena sebelumnya ada li. Li yufsida wa yuhlika. Wawnya wawa atof. Yuhlika, yuhliku, fi'il madinya adalah ahlaka. Nah ketiga, halaka dengan ahlaka beda enggak? Beda. Tadi sudah kita jelaskan, halaka itu bisa bermakna kehilangan, kerusakan, ya, ya, atau binasa. Ingat, halaka yahliku, halakan artinya bisa kehilangan, kerusakan, dan binasa. Tapi kalau misalnya ahlaka yuhliku ihlakan, artinya menghilangkan atau merusakkan, seperti ini. Yuhlik merusakkan, bukan rusak tapi merusakkan. Atau mematikan, membinasakan. Baik, itu. Sekarang makna ketiga dari halak, tadi makna pertama apa? Kehilangan. Makna kedua kerusakan. Sekarang makna ketiga kematian atau kebinasaan. Misalnya kita melihat seekor unta mati, boleh enggak kita bilang halakal jamal? Boleh enggak? Boleh. Dengan makna apa? Telah wafat, telah mati jamal itu. Nah, sekarang al-maut maknanya. Kita punya surat, nama suratnya Al-Jathiyah. Al-Jathiyah. Al-Jathiyah ayat ke 24. Ayat ke 24. Al-Jathiyah, kita berjalan-jalan lagi dalam Al-Qur'an. Nah, di sini orang-orang kafir mereka berkata, terutama orang-orang ateis, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup, ya. Kesimpulannya, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan kata mereka, tidak ada yang yuhlikuna, membinasakan kami, selain ad-dahr. Ini yang disebut sebagai kaum yang dikenal sebagai dahriyah. Kalau itu pernah mendengar lafal itu, dahriyah, ayo orang-orang ateis, mereka tidak mempercayai hari akhir. Yaitu apa yang membuat kita hilang, yang mematikan kita, ad-dahr, zaman, gitu kan. Udah habis periodenya, kata mereka. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang hujjah mereka. Mereka bilang, ah, ini cuma kehidupan dunia ada saja. Kita mati, kita hidup, ah. Dan enggak bakal kita hancur, dihancurkan kecuali oleh masa. Udah gitu doang kata mereka. Jadi mereka tidak mengimani adanya azab kubur, tidak mengimani adanya hari akhir. Mereka disebut kaum dahriyun, dinisbatkan kepada dahar, karena akidah mereka yaitu bahwasanya manusia itu dimatikan oleh zaman. Udah selesai, ya. Nah, di sini lafalnya adalah wa ma yuhlikuna. Yuhliku fi'il mudhari', fi'il madinya ahlaka. Fi'il madinya ahlaka. Ana mengajak antum semua, baik ikhwan akhwat, untuk belajar sorof. Untuk belajar sorof. Jadi kita bagaimana mengetahui ahlaka yuhliku dari fi'il thulatsi mazid, dan asalnya dari fi'il thulatsi mujarrad, itu dengan ilmu sorof. Ya, dan ilmu sharaf itu ilmu yang ya tentu saja wajib. Antum enggak bakal memahami Al-Qur'an dengan sebaik-baik pemahaman kecuali antum sudah menguasai sharaf basicnya minimal. Ya, kalau misalnya antum sudah menguasai sharaf basicnya, dari satu kata antum bisa sama dengan bisa memaknai minimal 100 lah kata berikutnya. Jadi satu kata misalnya dari kata halaka, ya. Halaka, ya. Dari halaka itu satu kata doang dan tiga huruf. Antum tahu halaka artinya kehilangan atau kerusakan atau kematian. Dari halaka antum bisa mendapatkan faedah kalau antum sudah menguasai sorof sampai 100 kata lebih yang berunsur halaka. Ya, misalnya halaka. Halaka apa artinya? Mereka dua orang laki-laki hancur atau binasa atau kehilangan, ya. Halaku, ya. Atau kita misalnya dari halaka ada berapa kata? Halaka, halaka, halaku, halakat, halakata, halakna, halakta, halaktuma, halaktum, halakti, halaktuma, halaktunna, halaktu, halakna, 14. Itu baru fi'il mudhari'. Ditambahkan dengan fi'il madhi, afwan, tadi fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari'. Yahliku, yahlikani, yahlikuna, tahliku, tahlikani, yahlikna, tahliku, tahlikani, tahlikuna, tahlikina, tahlikuna, tahlikna, tahlikani, tahlikna, ahliku, nahliku, 14. Berapa? 28. Kemudian masdarnya halakun, halakani, bisa halakat. Kemudian fa'ilnya isim fa'il halikun, halikani, halikuna, halikatun, halikatani, halikat. Maf'ulnya mahlukun, mahlukani, mahlukuna, mahluk, mahlukatun, mahlukatani, mahlukat. Belum fi'il amr, fi'il nahi, isim alat, isim dan seterusnya. Fi'il madhi majhul, fi'il madhi mudhari, fi'il mudhari majhul. Satu itu aja bisa lebih dari 50. Ya. Itu belum ditambah menjadi fi'il thulathi mazid. Tadi kan halaka. Kita sekarang punya ahlaka. Nah, dan tiap-tiap kata itu masing-masing mempunyai arti tersendiri. Secara independen ada, kesamaannya ada. Jadi, antum belajar sorof, ya. Antum misalnya, insya Allah nanti kita akan belajar durusul lughah, kemudian belajar nahu, belajar sorof. Nah, itu tiap hari antum belajar, klop udah. Insya Allah dalam ya minimal 5 tahun antum, enggak, minimal 2 tahun lah. Maksimal 2 tahun, kalau antum rutin belajar itu 2 tahun antum udah bisa baca kitab, udah bisa jadi jadi apa? Iya, terserah antum mau jadi apa. Tergantung tujuannya. Ya. Insyaallah antum setahun aja atau bahkan sebulan saja itu progresnya terlihat. Insyaallah. Ngaji itu ya, sembari antum menghafal hadis atau ayat, oh itu progresnya jauh. Enggak terbayangkan sekarang, tapi nanti terasa nanti insyaallah. Ya. Qul araitum in ahlakani Allahu. Katakanlah wahai Muhammad, tahukah kalian jika Allah ahlakani Allahu, apa ahlaka di sini artinya apa sih? Apakah kehilangan? Apakah merusakkan atau menghilangkan atau mematikan? Mematikan. Tahukah kalian wahai orang-orang Quraisy atau kufar, jika Allah mematikan aku, mematikan saya Nabi Muhammad, dan juga wa man ma'iya, dan mematikan orang-orang yang bersama saya. Jadi berarti gini. Qul araitum arti apa artinya? Katakanlah apa pendapat kalian wahai orang-orang Quraisy? Jika ahlakani Allah. Ahlaka fi'il, ya kan? Kita kalau bahasa kita tuh predikat gitulah ya. Kemudian ni ini adalah objek maf'ulun bih, ya kan? Nah, kemudian ada maf'ulun bih kedua, objek kedua yaitu man ma'iyah. Berarti in ahlakani Allahu wa ahlaka man ma'iya. Bagaimana menurut kalian jika Allah mematikan saya dan mematikan orang-orang yang bersama saya? Maksudnya orang-orang muslim. Ya. Bayangkan kalau misalnya di dunia ini udah enggak ada lagi orang muslim. Apa yang? Apa gimana? Gimana jadinya, kan? Au rahimana, atau memberi rahmat kepada kami. Atau tetap hidup memberi rahmat, memberi, atau setelah matinya dirahmati. Kalau orang setelah mati dirahmati berarti ya kuburnya dibaguskan, diindahkan, kemudian masuk surga itu. Makanya kita mendoakan orang-orang dari kaum muslimin rahmat, yang bagi orang-orang yang sudah wafat rahmat. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh mendoakan orang yang masih hidup dengan kata rahimahullah. Gak apa-apa kan? Baik secara ghaib atau secara mukhatab. Misalnya Zulkifli rahimakallah. Enggak apa-apa, itu bukan berarti anda menyaksikan antum sedang mati sekarang, enggak. Karena rahmat itu baik ketika kita hidup atau ketika kita sudah wafat, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan tetap. Au rahimana. Jadi tahukah kalian wahai orang-orang kufar, jika Allah mematikan saya dan orang-orang yang bersama saya atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga, ya kan? Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Fa, maka atau lalu kemudian, man, siapa lagi? Siapa coba? Yujir, dari kata ajaro, yujiru. Di sini diartikan melindungi, ya. Diartikan dalam sini melindungi. Lalu siapa lagi yang mau melindungi, atau siapa lagi yang melindungi al-kafirin, orang-orang kafir? Siapa coba? Siapa yang akan melindungi kalian? Apakah kalian punya pelindung? Jimat-jimat kalian, kan? Patung-patung kalian. Sementara orang-orang kufar Quraisy, mereka tahu bahwasannya patung-patung itu enggak bakal bisa melindungi mereka. Ya. Tahu mereka. Itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang kufar itu tahu bahwasannya patung mereka tuh enggak bisa ngapain. Ya kan? Lalu siapa yang akan melindungi orang-orang kafir min azabin alim, dari azab yang pedih. Ini bahaya nih kalau misalnya kita membaca azabin alim, azab yang maha mengetahui. Itu alim di sisi sifat, ya. Enggak ada azab, azab itu makhluk, dan bagaimana dia maha mengetahui? Atau ketika antum mengatakan wallahu alimun, itu salah. Bacanya yang benar alim, at least setidaknya usaha alim. Sebagian gak mau berusaha, berbangga dengan kemendokannya, ya. Wallahu alimun, dibilangin, dinasihatin, apa kamu anak kecil gitu kan? Nah susah kan? Nah, kayak gitu udah bertahun-tahun jadi imam, baca dari dulu salah, walaupun gak sholatnya tetap sah karena bukan al-fatihah. Wallahu alimun. Ah, masya Allah. Ini tahrif makna ini. Sholatnya memang tetap sah, tetapi dia berdosa dengan itu. Kalau misalnya memang dia tidak pernah diajari misalnya. Tapi pasti guru-guru tajwid dulu pernah ngajarin. Atau minimal dia harus cari tahu mana guru mana yang benar. Karena baca Quran, apalagi jadi imam. Ya. Jadi famay yujirul kafirina min azabin alim. Ajaro yujiru. Tadi kata yang harus kita hafal, ajaro yujiru. Itu juga dari kata jim, alif dan ro. Ya kan? Atau bisa jim, waw dan ro. Ini enggak? Ya. Ini ajaro yujiru fi'il thulathi mujarrad atau fi'il thulathi mazid? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Ajaru yujiru ini. Faman yujiru. Thulathi mazid. Bukan mujarrad. Berarti ada tambahan satu huruf. Alif di sini. Hamzah. Taib. Ahsant. Nah berarti ada mujarrad. Thulathi mujarradnya. Asalnya dari jim, waw dan ro. Ya. Sekarang negeri Malaysia adalah negeri jiran. Tetangga. Ya. Nah. Ada gak artinya sini? Lalu siapa yang akan menjadi tetangga orang-orang kafir? Enggak begitu maksudnya. Tetapi ada sisi, yaitu makna bahwasanya yang namanya tetangga ya melindungi tetangganya, gitu kan? Nah, di sini maksudnya famay yujirul kafirin, maka siapa yang akan melindungi orang-orang kafir? Allah Subhanahu wa taala itu ya Maha melindungi, ya kan? Anda di sini enggak tahu apakah ada ulama yang mengatakan di antara nama Allah Jair, apa itu? Tapi sifat Allah melindungi, ya yujir, ya kan? Misalnya, coba ada surat Al-Mu'minun. Pernah juga kita buka di sini surat Al-Mu'minun kan? Ada surat Al-Mu'minun ayat ke-88. Surah Al-Mu'minun ayat ke-88. Coba kita lihat. Bismillah. Ini ya ayat-ayat sekitar ini. Ini bisa antum pakai jadikan untuk ayat-ayat yang untuk mentadaburi alam. Hah? Ya, antum tadabur alam cuma di sini. Dari ayat 79, ya. Di ayat 79, ya. Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, ya. Ayat 79 itu tentang biologi. Ayat ke-80 juga bisa tentang biologi, juga bisa berkenaan, bukan tentang, berkenaan dengan astronomi juga, ya kan? Nah, kemudian 82 juga berkaitan dengan biologi, anatomi tubuh. 83, 84. Nah, dari semua itu 86, langit-langit, ya. 87, 88. Dari semua itu coba tentang alam. Kan akhirnya saya quluna lillah, ya kan? Mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Semuanya adalah kepunyaan Allah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki itu semua, Allah melindungi itu semua. Bukankah kita di bumi ini kita tuh dilindungi sebenarnya Allah dari serangan-serangan gesekan meteor yang ada di langit, ya kan? Coba kalau misalnya telanjang aja di atas itu, semua atmosfer terbuka kemudian turun semua yang ada di atas ke bumi, bisa hancur kita. 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai" وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Katakanlah, man biyadihi, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, dan ini wau juga keadaan, wa huwa keadaan, dia Allah Subhanahu wa taala yujir, artinya melindungi, wala yujaru alaihi, tapi tidak ada yang dapat dilindungi darinya jika kamu mengetahui. Kita semua dilindungi, bukan dilindungi. Baik, sekarang kalau misalnya pikirlah, pikir orang-orang muslim mati semua misalnya, ya kan? Sekarang siapa yang bakal melindungi orang-orang kafir itu? Siapa? Ada enggak? Apakah mereka dapat melindungi diri mereka sendiri atau Allah? Pasti Allah yang melindungi. Tapi sekarang kalau sudah ada, tidak ada orang yang beribadah kepada Allah di atas muka bumi, ngapain dilindungi? Enggak dilindungi. Tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi andai kalau misalnya kita ini mati, orang-orang muslim mati, siapa yang jadi pelindung kalian, wahai orang-orang? Sebagai pertanyaan kepada orang-orang kafir yang mana mereka memiliki fitrah sebenarnya, tapi mereka melawan fitrah itu sehingga mereka menyembah patung. Dan orang-orang sekarang pun seperti itu. Mereka masing-masing punya fitrah kepada Allah semuanya tanpa kecuali, kecuali orang yang majnun, yang tertutup akalnya atau pingsan dan semacamnya, semuanya memiliki fitrah. Nah, sekarang kalau sudah ada fitrahnya tapi tetap melawan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa sih yang akan melindungi selain Allah? Enggak ada. Itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat terus berikutnya, qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Diminta lagi, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, huwa ar-Rahman, dia adalah ar-Rahman. Ar-Rahman artinya maha pengasih, biasanya diterjemahkan pengasih. Huwa ar-Rahman, dia adalah ar-Rahman. Para ulama mereka berselisih pendapat mengenai Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung. Namun banyak yang mengatakan nama Allah teragung adalah Allah, ya kan? Karena paling sering disebut, ya. Ya di antara nama Allah yang teragung itu ya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Terutama Ar-Rahman. Kenapa? Karena tidak ada makhluk pun yang bisa, yang boleh disifati dengan Ar-Rahman. Ya, maka katakanlah dia adalah Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman di sini artinya adalah yang memberi rahmat dan kasih kepada semua makhluk. Semua makhluk. Amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Kami beriman kepadanya. Wa 'alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal. Menyerahkan diri. Ya, tapi tentu dengan usaha. Di sini ada dua asas. Beriman dan bertawakal. Tapi bedanya susunan kalimat di sini. Apa bedanya? Tahu bedanya? Di sini ada takdim dan takhir. Maksudnya, amanna bihi ini normal. Hah? Ya kan? Bihi setelah fi'il. Nah, tapi ketika alaihi tawakkalna, nah ini didahulukan, alaihi jar majrur didahulukan. Biasanya kalau misalnya jar dan majrur seperti alaihi tawakkalna, kan aslinya tawakkalna alaihi, ya. Tapi ini alaihi tawakkalna didahulukan itu bermakna penguatan dan ikhtisas. Benar-benar pengkhususan bertawakal pada Allah. Karena apa? Bedanya begini. Orang-orang Quraisy, orang-orang kufar, itu ada yang memang dia punya iman, maksudnya ada percaya kepada Allah, tapi mereka tidak bertawakal. Oleh karena itu ditawakal ditekankan di sini, beriman ada kesamaan mungkin, tetapi soal tawakal tidak. Kenapa? Bedanya kaum muslimin ketika itu dengan orang-orang kufar Quraisy, kaum muslimin itu bertawakal hanya kepada Allah, para sahabat. Sedangkan kufar Quraisy mereka bertawakalnya kepada patung-patungnya. Menyerahkan perkara kepada patung-patungnya. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Nah, ada isyarat juga di sini ketika disebut Ar-Rahman. Amanna bihi, kita percaya kepadanya. Dan kita tawakal kepadanya, menyerahkan. Kenapa? Dialah Sang Rahman. Kok apa sih korelasinya? Ketika antum disebutkan Ar-Rahman, antum perhatikan alam semesta. Betapa Allah merahmati semuanya, baik yang kafir maupun yang muslim. Ya, perhatikan dedaunan. Antum pernah misalnya jalan ke Bandung, naik bis, ya kan? Kemudian lewat kebun teh atau semacamnya itu. Atau tempat-tempat lain yang banyak-banyak pohon-pohonnya. Apakah terfikir, pernah terfikir bahwasanya antum pernah merasakan teh produksi tanah itu? Tapi siapa yang mengantarkan kepada mulut antum, mulut kita? Hah? Kemudian apakah di daerah ini ada tumbuhan padi, petak sawah panjang jauh itu? Gak ada, di sini gak ada. Ya, tapi kalau kita lihat apa makanan orang-orang sini semua, kita semua nasi. Nah, sekarang siapa yang mengatur itu semua sehingga bisa kita dapat nasi sampai matang? Padahal mungkin itu nasi produksi mana? Produksi Sumatera, produksi Sulawesi, Kalimantan. Siapa yang mengatur itu semua? Nah, tuh. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman. Seandainya tidak ada isim Rahman atau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat ini, maka tentu orang-orang kafir itu dia akan diberi makan, mati semua mereka. Tetapi tetap diberi kesempatan untuk bertaubat. Ya, selalu dikasih makan. Makan dikasih enak-enak. Diberi kesempatan buat bertaubat. Ya, itulah Ar-Rahman. Bahkan binatang pun, nah, binatang pun Allah rahmati. Makanya burung pagi-pagi pergi dari keluar sarang itu dengan rasa lapar, balik ke sarangnya dengan perut kenyang. Ya kan? Karena apa? Tawakal. Makanya Rasulullah SAW mengkiaskan atau menyerupakan tawakal itu, coba tawakallah kalian seperti burung. Burung aja yang tidak berakal, bertawakal kepada Rabb-nya. Lau annakum tatawakkaluna 'alallah, seandainya kalian bertawakal kepada Allah, la razaqakum, pasti akan memberi rezeki kepada kalian. Tawakal wajib. Kama yarzuqut thayra, sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung, itu binatang yang tidak berakal, lebih-lebih untuk makhluk yang berakal. Jangankan mau bergerak, akal saja itu sudah merupakan rezeki. Kama yarzuqut thayra taghdu himasan wa taruhu bitana, dia pagi hari pergi dengan perut lapar, balik-balik udah kenyang. Sekarang kalau misalnya kita lihat binatang, siapa sih yang memerintahkan dan siapa yang mendidik agar ibu atau induk binatang itu menyusui anaknya? Enggak ada. Gimana sih cara melahirkan? Enggak ada. Kalau misalnya sekarang orang perempuan melahirkan sendiri gitu kan di kardus, ada enggak sekarang? Nah, tapi sekarang lihat binatang itu, kucing misalnya. Nyari-nyari kardus, kemudian lahir di kardus sendiri tanpa bantuan suaminya kalau punya, atau pejantannya. Enggak ada. Siapa yang memberi hidayah sehingga bisa seperti itu? Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau kita pikirkan alam semesta itu udah jelas, Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman. Amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Tiga ini kita, dialah Ar-Rahman, kita benar-benar percaya sama dia, Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita percaya kepada dia, maka kita bertawakal kepadanya. Nah, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Atau sebelumnya, tawakal, ada kata at-tawkil, itu artinya adalah anta'tamida 'ala ghairika wa taj'aluhu atau wa taj'alahu na'iban 'anka. Engkau bersandar kepada selainmu, itu tawkil, mewakilkan. Engkau bersandar kepada selainmu, ya, dan menjadikan dia sebagai naib. Naib itu sebagai perwakilan, pengganti untukmu. Ya. Itu secara bahasa arti dari tawkil. Nah, sekarang kalau misalnya tawakal kepada Allah, artinya berarti kita menyandarkan perkara kepada Allah, ya. Ya, tentu dengan berdoa dan dengan ikhtiar. Dibarengi dengan ikhtiar semampunya. Semampunya. Di antara bentuk ikhtiar menjaga harta. Ya enggak? Enggak ada tuh tawakal enggak dijaga hartanya. Ya. Di antara ikhtiar motor di pinggir jalan diparkir dengan benar. Terus kuncinya dibawa, itu ikhtiar itu. Termasuk ikhtiar. Kecuali kalau misalnya kuncinya di teras, tawakal Allah. Ya. Itu bukan tawakal itu. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Maka kalian bakal nyahok, gitu. Fasata'lamun itu bahasa kasarnya. Nyahok itu artinya ngerti. Kalian bakal ngerti. Man huwa fi dhalalim mubin. Siapa dia yang berada di dalam dhalal? Apa arti dhalal? Kesesatan. Giranya sesat. Kata sesat langsung nyerap di otak, dolal. Enak ngomongin orang dolal, gitu kan? Dolal. Ya, ditambah kalau misalnya dolal di sini ditahrif dari r akhirannya jadi dolar. Dolal, kesesatan yang mubin, nyata. Mubin artinya nyata. Itu asalnya mubin dari ba, waw, dan nun. Atau ba, ya, dan nun. Apa arti baina? Antara kan? Hah? Antara. Tapi ketika antum disebut baina yadai atau baina aidi, itu artinya di depan, in front. Ya kan? Kayak al-arabiyah, baina yadai. Antum terjemahkan jangan bahasa Arab di antara kedua tanganmu. Enggak, maksudnya bukan gitu. Kelamaan gitu terjemahinnya kan, menerjemahin kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk diterjemahin bahasa Arab di depan kedua tanganmu. Aduh, capek banget. Arabic in front of you, gitu aja. Nah, mubain antara menunjukkan adanya pemisahan, dan pemisahan mengisyaratkan adanya kejelasan perbedaan antara ini dan ini. Nah, mubin itu yang jelas pembedanya. Dolalin mubin. Kul ara'aitum. Sekarang kul, katakanlah lagi. Nah, dan kita membacanya harus dengan kul di sini. Jangan sampai kita mentang-mentang sudah tahu tafsirnya, artinya ini ada kul. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berkata. Maka kita kalau misalnya membaca ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'i aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna, bukan gitu. Tapi langsung dengan edisi aslinya. Qul ara'aitum, katakanlah lagi-lagi ara'aitum. Apa pendapat kalian? Terangkan kepadaku. In asbaha ma'ukum, jika asbaha ma'ukum ghawra. Gimana nih? Asbaha yusbihu isbahan. Ma'ukum, air kalian, maksudnya sumber air kalian. Jadi ma artinya sumber air. Sumber air atau air kalian, ya maksudnya sumber air. Ghawra, kering. Asbah artinya apa? Menjadi. Artinya asbah itu artinya menjadi, tetapi lebih ke pagi-pagi. Bagaimana jika tiba-tiba misalnya pagi-pagi kalian melihat sumber air kalian udah kering? Bukan repot itu. Mending pas kering tuh malam-malam mending. Ini pagi-pagi udah kering. Gimana buat entar gitu kan? Mandi enggak bisa, ke kantor enggak bisa gitu kan. Ke kajian juga lalat ngerubungin. Nah, in asbaha ma'ukum ghawra, gimana kalau misalnya air persediaan air kalian itu udah kering? Gimana? Jadi asbaha ma'ukum ghawra. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Maka siapa yang akan memberi kalian dengan air yang ma'in, mengalir? Siapa lagi? Siapa? Jadi ma'in di sini dimaknai mengalir. Baik. Jadi 3 ayat saja untuk hari ini kita baca dari makna ayat 28 sampai 30 secara umum. Konteks ayat ini masih berkisar tentang pembimbingan atau bimbingan bagi orang-orang kafir Quraisy. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, katakanlah kepada mereka orang-orang musyrik yang mengharapkan kematian kalian. Jadi orang-orang musyrik itu mengharapkan kematian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini as-sirat bainal haq dan batil, ini pergumulan antara kebenaran dan kesesatan, itu tidak mengenal ras sebenarnya, atau tidak mengenal bani. Ya, antum terlahir misalnya di tradisi Jawa misal, kemudian antum belajar di Jakarta, kemudian antum membawa tradisi Saudi misalnya karena belajar di Libya misal aja, bukan tradisi sebenarnya, membawa Islam yang benar, balik ke kampung, ke kampung halaman, ternyata kontrak semuanya dengan antum. Nah, di sini tidak mengenal antum itu dulu anaknya siapa. Tetap antum akan dilawan, bahkan diharapkan kematiannya. Itu juga terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah beliau adalah orang terpandang dulunya? Oh, banget. Digelari alamin. Oh iya. Keluarga terpandang banget. Bapaknya orang terpandang sangat. Kakeknya dan seterusnya. Tapi ternyata orang-orang yang bertaasub pada kesesatan tetap saja mereka ya melawan, tidak mengenal pandang bulu. Nah, ini orang-orang yang melawan kebenaran saja tidak memandang bulu, lebih-lebih harusnya kita. Ya enggak? Ketika ada sama-sama benar tanpa pandang bulu, mau dia dari golongan apa, kalau dia benar, ya kita bilang dia benar. Ya enggak? Oh, misalnya makanya kata Ibnu Taimiyah, walaupun orang tersebut kafir, ketika dia ngomong kebenaran maka kita katakan itu benar. Berani gak kayak gitu? Walaupun misalnya orang itu dari golongan kita, Walaupun sudah misalnya bertahun-tahun ngaji kitab terharu termehek-mehek bertahun-tahun sampai nangis dihukum disetrap bertahun ngaji kitab misalnya, ya kemudian sama temennya ini, temennya salah, temennya munharif, ya dia sesat sedikit, maka katakan kamu sesat atau kamu salah dalam hal ini, berani nggak gitu? Nah itu susah kadang-kadang, susah baik di skala keluarga ataupun di skala manhaj misalnya yang semanhaj, ya karena semanhaj wah nggak bakal anda bilang dia salah, ya atau karena di satu perusahaan misalnya, wah nggak bisa, nggak bakal anda katakan salah. Nah ini harusnya tanpa pandang bulu, bulu di sini majaz ya, nggak bukan harus mandang bulunya dulu, nggak, ya tanpa melihat, ya. Kalau memang benar bilang asobta atau sahih, kalau misalnya salah bilang khata gitu. Nah, katakanlah kepada mereka orang-orang musyrik yang mengharapkan kematian kamu dan berkata bahwa kami menunggunya dengan penuh harapan. Ada surat At-Tur. Ada surat At-Tur. At-Tur wa kitab di qalu am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Surat At-Tur kita lihat. Di sini ada pelajaran dari surat ini. Kalau enggak ada pelajaran ya bagaimana bisa dikatakan Al-Qur'an? Pasti ada. Nah, di sini. Dari ayat 29 coba antum lihat. Dan ini realita ini kita cerminkan pada sekarang. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahini wala majnun am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin, ya am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun tahun am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Dari ini, maka tetaplah memberi peringatan, teruslah antum mentahzir, teruslah antum berdakwah. Teruslah antum berdakwah. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun. Dan kalian disebabkan nikmat dari Rabb kita, dari Rabb kalian, bukanlah seorang tukang tenun, bukan kahin, dukun, bukan, dan bukan juga seorang majnun. Ini menunjukkan Rasulullah dahulu disebut kahin, ya kan? Disebut juga majnun, ya. Atau bahkan am di sini berarti bahkan bisa mereka mengatakan, oh syair Muhammad adalah penyair saja. Natarabbasu bihi raibal manun. Kita menunggu-nunggu kecelakaan menimpanya. Ya, jadi di sini ada tiga lakop untuk tiga julukan untuk nabi kita. Kahin, majnun, syair. Dan semuanya mengejek. Kahin pengejekan, ya tentu pengejekan. Oh dukun nih orang nih, cenayang nih orang nih, gitu kan. Atau majnun, oh ngedan gitu kan. Atau syair, ya syair penyair aja, paling tukang puisi gitu kan. Walaupun memang puisi masalah puitis gitu kan, tetapi dia dalam konteks pencela, mengejek, maka tetap aja pengejekan. Bahkan dikatakan penyair ini, tunggu sampai over apa, sampai mati. Tapi dijawab, katakanlah wahai Nabi, tarabbasu, tunggu aja, jangan tungguin, tunggu saja. Fa inni ma'akum minal mutarabbisin, ditantang kan? Saya pun juga lagi nunggu. Ya, tungguin aja kematian saya pun lagi nunggu kehancuran kalian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am ta'muruhum ahlamuhum bihadza, am hum qaumun tawun. Apanya? Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Tadi tuduhan ada berapa? Ada tiga yang disebut. Kahin, majnun, syair. Am ta'murhum ahlamuhum bihadha? Memang mereka ngimpi ya? Itu maksudnya, ngerti gak? Apakah mereka tuh mikir gak sih? Nuduh kayak gitu, gitu maksudnya. Kok bisa sih mereka nuduh kayak gitu? Nah, maka Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya Anwarul Tanzil menyebut maksudnya adalah, antum perhatikan, kahin, majnun, syair. Semua lakob ini kontradiktif. Kalau misalnya ana menuduh Zulkifli sebagai kahin, ya, ya enggak mungkin dia adalah seorang majnun. Kenapa? Karena kahin itu mikir, orang jadi dukun dia mikir. Dukun itu biasanya ia tahu tentang detail sesuatu dari syaitannya. Ya kan? Ya. Terus dikatakan juga majnun, orang gila. Loh, orang gila kok bisa bersyair? Enggak bisa. Sementara syair itu puisi itu membutuhkan, apalagi puisi Arab, enggak ada puisi yang sebaik-baik dari puisi Arab. Puisi Arab tuh kalimatnya dakik, kalimatnya detail dan bahasanya luar biasa. Dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Al-Qur'an dengan bahasa yang luar biasa, dan mereka mengakui keluar biasaan sisi balaghahnya Al-Qur'an itu. Nah, mereka disebut mereka menyebut Nabi kemudian syair, penyair. Loh, penyair kok merangkap menjadi orang gila? Enggak mungkin. Atau menjadi dukun. Enggak ada dukun sambil bersyair berdendang kayak gini. Nah, makanya kan apa mereka otak-otak mereka yang bikin mereka mengucapkan tuduhan itu? Apa mikir mereka? Atau mereka memang kaum yang melampaui batas? Apa pelajaran untuk sekarang? Pelajaran sekarang itu kita misalnya dituduh apapun sama orang. Ya enggak? Dicap ini, dicap itu ya. Nah, antum perhatikan cap-cap itu saling kontradiktif satu sama lain. Perhatikan aja. Apa sih? Antum pernah dicap sebagai apa selama ini? Ya? Dicap sebagai apa? Hah? Apa? Teroris. Sama teroris. ISIS. Eh, sama lah. Pokoknya gitulah. Teroris. Kemudian? Hah? Wahabi. Atau sururi. Hah? Teroris tapi sururi. Sururi. Di sini senang, di sana senang. Nah, itu kontradiktif. Betapa banyak yang semuanya mencap ini itu. Apalagi yang mencap misalnya Wahabi, dicap apalagi itu. Hah? Dan seterusnya dan seterusnya. Syiah misalnya mencap kita apa? Ahlus Sunnah dicap kita sebagai Nasibi, membenci Ali. Padahal kenyataannya apa? Enggak, justru kita lebih mencintai Ali daripada mereka. Kemudian selagi kita dicap Nasibi karena membenci Ali, kita dicap sebagai Umari, pengikut Umar. Kita dicap sebagai Bakri. Jangan-jangan pentolan kita itu adalah Pak Umar, Umar Bakri kan? Ya. Antum jangan heran kalau misalnya kalau antum mendengar misalnya syekh-syekh mereka mencap kita sebagai Umari atau Bakri, itu udah biasa sekarang, terutama di Iran. Karena syekh-syekh mereka seperti Yasir Al-Habib mencap kita Bakri, Umari, ya, Umari Bakri, Nasibi dan seterusnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW dicap seperti itu. Nah, kita juga jangan sedih dicap seperti itu, malah justru harus makin pede, semakin banyak nama kita alhamdulillah. Ya kan? Katakanlah kepada mereka, terangkanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku dari orang-orang mukmin atau memberi rahmat kepada kami, Allah tidak akan membinasakan kami dengan azab-Nya. Tetapi coba siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari siksa yang pedih? Siapa? Enggak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah waliyul ladzina amanu, walinya orang-orang beriman. Lah, sekarang wali mereka mana? Enggak ada. Apakah bisa kemudian patung-patung mereka berbicara? Enggak bisa. Hah? Atau kaset-kaset atau CD-CD mereka kemudian berbicara? Ya mungkin bisa kelak kalau Allah kehendaki. Tapi untuk apa? Untuk menegakkan hujjah atas mereka, bukan untuk membela mereka. Jawabannya tidak ada seorang pun. Kalau begitu, mengapa kalian mengambil manfaat dengan kebinasaan kami? Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, dialah Allah yang maha penyayang. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya lah kami bertawakal. Kami bersandar dan menyerahkan segala urusan hanya kepadamu. Suatu hari nanti kalian akan mengetahui siapakah yang berada di dalam kesesatan dan siapakah yang berada di jalan yang lurus. Ini ada tarbiyah di sini, yaitu agar kita lebih sering juga bersabar ketika kita udah memberikan atau menjabarkan dan membayankan hujjah atas orang-orang misalnya. Tapi orang itu tetap, bahasa Betawinya, tekak. Tekak itu apa? keras kepala dengan pendiriannya yang enggak benar. Ya, jadi teka itu biasanya untuk negatif. Nah, di sini kan suatu hari nanti kalian bakal tahu, lihat nanti. Nah, kadang misalnya kita udah memberitahu ini salah, ini salah, ini salah, orang itu tetap melawan, tidak dengan dalil, bahkan enggak dengan hujjah. Nah, bahkan membalikkan, mengompori orang-orang lain untuk membenci kita misalnya. Maka kita lihat nanti siapa yang kelak terlihat benar-benar, siapa yang benar, siapa yang salah. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kalian menjadi kering, mata air menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagi kalian? Katakanlah, wahai Rasul kami, kepada orang-orang musyrik, kabarkanlah kepadaku apabila air yang biasa kalian minum, yaitu sumur zam-zam dan sumur lainnya, menjadi kering, tidak bisa diambil dengan timba dan tidak pula bisa dilihat oleh mata. Oh, air zam-zam. Ya, air zam-zam di sana waktu itu air zam-zam ya. Kalau di sini, masya Allah, alhamdulillah, dijual mahal harganya, 50.000 per botol gini ya. Mahal. Karena mahal itulah kita minumnya sedikit-sedikit sambil doa sebelumnya. Tapi para ulama mereka juga seperti itu. Di antara Imam Suyuti, antum tahu Suyuti? Bukan Suyuti orang Betawi mari gitu kan? Ada Suyuti, Sayuti, Sayuti gitu. Bukan. Imam As-Suyuti itu di antara ulama kaum muslimin yang paling banyak karyanya. Dan Imam Suyuti wafat pada tahun 911 Hijriah, itu madhabnya Syafi'i ya. Dan beliau ahli di bidang hadis, fiqih, bahasa juga, terutama ulumul Quran dan tafsir. Banyak kitab-kitab hadis itu beliau mensyarah, kitab-kitab sunan. Kemudian tafsir juga, tafsir Al-Baydawi beliau punya syarahnya. Dan juga kitab-kitab yang banyak, tafsir, kitab tafsir jalan lain, bukan jalan lain, tafsir jalan lain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Nah, itu beliau punya kitab itu. Kemudian kitab Ad-Durr Al-Manthur, isinya periwayatan-periwayatan salaf, beliau juga punya. Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, dahulu ketika sebelum minum, ketika masih belianya, beliau pernah minum, minum apa? Air kendi di kuburan. Minum air zam-zam. Sebelumnya dengan niatan apa? Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang lebih pintar atau sebanding dengan Imam Al-Bulqini. Imam Al-Bulqini itu juga, kalau Imam Al-Bukhari lebih dahulu, Imam abad 7 Hijriah, itu juga Syafi'i madhabnya dan termasuk Imam besar, Imam Al-Bulqini, Imam yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan mendalami berbagai disiplin ilmu syar'i. Karena sebenarnya para ulama pada zaman dahulu, ya, itu mereka menjamak antara disiplin ilmu ini. Enggak seperti banyak dari zaman sekarang, baik alimnya atau setengah alimnya, ya seperti kita mungkin masih jahil kita, yang hanya mau misalnya konsentrasi suka sama hadis saja, nggak mau tentang akidah, akhirnya hancur akidahnya. Nah, kalau ulama zaman dahulu itu banyaknya mereka menjamak antara ilmu-ilmu, ya, di antara Imam Al-Bulqini, di antaranya Imam As-Suyuti ini. Maka beliau berkata sebelum minum itu, ya Allah, jadikanlah hamba dengan minum air zam-zam ini setara atau lebih ilmunya daripada ilmu Imam Al-Bulqini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karyanya Imam As-Suyuti jauh lebih banyak daripada karyanya Imam Al-Bulqini dan lebih masyhur sampai sekarang. Kitab-kitabnya, Ulumul Quran, ada Al-Itqan fi Ulumil Quran. Walaupun dalam segi akidah memang Imam As-Suyuti ada kesalahan. Dan juga bahkan beliau punya kitab-kitab hadis, ya, Al-Jami' As-Saghir, Al-Jami' Al-Kabir, kitab-kitab hadis, tapi di dalamnya banyak sekali juga hadis dhaifnya, Yang kemudian Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani seringkali menjarah atau mengomentari dan mengkritik penilaian hadis oleh Asyuti. Jadi meskipun Asyuti imam besar, ya banyak ada juga kekurangannya. Dan meskipun beliau ada kekurangannya, tetap beliau adalah imam besar. Jadi begitu kan? Ya, kita lihat kelebihannya yang jauh dan manfaatnya untuk sekarang kaum muslimin. Imam Asyuti rahimahullah taala. Imam mazhab Syafi'i. Nah, jadi air zam-zam insyaallah antum coba minum dan niatkan sesuatu yang baik sebelum minum itu. Itu air zam-zam, itu aqua, itu Indomaret itu malah. Minum air zam-zam sebelumnya. Bahkan saya ceritakan dahulu pun ketika masih mahasiswa, ana membeli atau ketika itu membeli air zam-zam. Dan ketika itu ana berdoa sebelum meminumnya, ya Allah, jadikan hamba orang yang selalu mempelajari ilmu syar'i dari semua cabangnya dan sampai bisa mengajar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Nah, itu real. Hak ini bukan masalah pamer, tapi inilah kebenarannya. Dan antum pun bisa, misalnya antum bercita-cita, ya Allah, jadikanlah hamba hafiz Quran misalnya. Insyaallah, hafiz Quran. Kemudian minum air zam-zam atau bertawassul dengan amal soleh dan hadirkan niat. Ya. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, tapi tentu kapan? Kapannya itu ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kapannya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Jadi sumur zam-zam. Siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagi muslim Allah? Jawabannya tidak ada seorang pun. Kalau begitu, kenapa kalian tidak beriman, mengesakan, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan macam-macam ibadah yang telah disyaratkannya? Kenapa masih berlalai di dunia? Ada pelajaran yang dapat diambil dari ayat 28 sampai 30. Pertama, penjelasan tentang permusuhan orang-orang musyrik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mengharapkan kematian beliau. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Bukan. Al-yahud, Yahud, Yahudi bukan. Kita kalian akan mengetahui, akan menemukan sekeras-kerasnya permusuhan terhadap orang-orang beriman, orang-orang Yahudi walladzina asyraku, dan orang-orang yang berbuat syirik. Baik orang itu secara zahir masih di lingkaran Islam. Ya, ini udah ada dalilnya. Kalian akan menemukan, pasti akan menemukan seberat-berat, sebesar-besar permusuhan terhadap orang-orang beriman itu dari pertama Yahudi, kedua orang musyrik, orang berbuat syirik. Dulu Yahudi memusuhi Rasul, tapi karena Yahudi belum tahu, tapi orang-orang musyrik dulu yang lebih tahu. Nah, permusuhan Yahudi terhadap Rasul itu lebih besar lagi, dan sampai sekarang bukan ke Rasulnya, tapi ke kita yang mewarisi ilmu dari Rasul dan dari para ulama turun-temurun ilmu syariah. Itu benar-benar. Oke, sekarang pengiriman deportasi ke misalnya pelajar ke Saudi misalnya susah, agak dipersulit. Tapi giliran ke Iran dimudahin. Itu salah satunya. Itu salah satu efek dari permusuhan. Ya. Dan antum akan melihat orang-orang yang misalnya sering ke kuburan, bertakarub dengan mayit, tapi dengan alasan ziarah, itu permusuhan mereka terhadap orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar dalam masalah akidah. Oh, itu benar-benar. Ya, sangat-sangat. Dan mereka tahu mereka salah. Cuma karena apa? Karena pekerjaannya diganggu dan penghasilannya ditakutkan akan berkurang. Banyak orang nggak suka kalau misalnya pekerjaannya disindir atau ini. Atau apa pekerjaan? PNS tuh, oh pasti, gitu kan? Itu PNS. Nah, sekarang kalau pekerjaannya misalnya apa pekerjaan antum? Pekerjaan anak tukang dagang es doger misalnya. Kemudian es doger, dagang es doger doang, pasti bakal. Apa pekerjaan antum? pekerjaan Anda dai, ustaz. Ustaz kok pekerjaan? Ustaz itu dakwah itu tugas, bukan pekerjaan. Bukan profesi dia. Antum cari pekerjaan sana, kayak enggak ada kerjaan aja. Ya. Padahal sendirinya bukan ustaz, katanya ustaz itu tugas. Loh, dia sendiri enggak bertugas ya kan? Kemudian apa pekerjaan antum? Penjaga kubur. Kuncennya kubur, kan? Nah, sementara kalau kita lihat kuburan-kuburan yang dilestarikan itu, yang lebih indah daripada rumah-rumah kita itu, juru kuncinya itu mereka kenyang terus tiap hari. Ya, kenyang terus tiap hari. Kenapa? Alhamdulillah. Ya, karena ada masukan banyak. Yang ziarah pun, terutama beberapa situs di Jakarta ini, kuburan-kuburannya yang luar biasa itu. Beberapa situs yang makmur itu orang-orangnya, sejahtera ya. Nah, itu situs-situs itu mungkin tiap pekan diziarahi dari mana-mana. Datang bobis banyak-banyak kan. Nah, kalau udah gitu, wah udah itu seneng banget itu. Penjaga kuburnya itu. Baik yang manusiawi atau yang jinni. Yang jin seneng banget karena apa? Banyak akhirnya yang sesat. Yang manusia seneng bukan karena banyak yang sesat. Karena alhamdulillah rezeki gitu. Nah, mana yang sebenarnya bodoh? Ya dua-duanya bodoh, tapi yang manusia lebih bodoh. Dikira itu adalah rezeki yang halal. Nah, padahal itu zariahnya menuju keburukan, kesyirikan itu sangat kuat. Ya itu yang kita lihat. Makanya mereka gak mau, gak rela sama sekali kalau misalnya hal seperti ini dikurangi. Gak rela. Mereka terus memperjuangkan. Ya. Karena apa? Ini untuk demi masa depan mereka juga. Ya. Subhanallah. Makanya kita harus berdoa Allah marzukna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu doa yang menyeluruh sekali itu. Kemudian yang kedua, kewajiban bertawakal kepada Allah serta setelah beriman kepadanya. Nah, antum sekarang mengimani ayat. Mengimani bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Antum pengen mempelajari kalamullah. Tawakal. Gimana tawakalnya? Doa ya. Datang ke majelis atau misalnya kalau misalnya enggak bisa dengar MP3 atau kalau enggak bisa baca buku atau semuanya digabung, insyaallah bagus banget itu. Itu bentuk tawakal. Kemudian dari usaha antum, kalbu antum tuh hidup gitu loh. Seraya antum itu berharap dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala atas upaya ini, maka itu akan dimudahkan dan diberkati ke depannya walaupun enggak banyak ilmunya. Tapi ilmu yang secara materi itu sedikit tapi diberkahi, itu akan lebih terasa banyaknya dibandingkan dengan ilmu yang banyak secara materi tapi tidak diberkahi. Itu sempit rasanya. Sempit rasanya. Seolah ilmu tidak bermanfaat. Ya. Ketiga, kewajiban mempersiapkan diri dengan dalil argumen untuk membenarkan kebenaran dan membantah kebatilan. Jadi persiapkan diri dengan dalil. Kalau misalnya kita mau berargumen atau melawan sesuatu, jangan tidak siap-siap. Ya, jangan membantah Syiah dulu sebelum kita berbekal dengan ilmu akidah ya. Atau jangan membantah misalnya orang-orang perguruan Asy'ariyah misalnya, dibantah, ditantang, dibantah di Facebook, di Twitter, di mana-mana, di blog dan sebagainya. Tapi kita sendiri enggak berbekal. Padahal orang-orang tersebut mereka belajar mustalah hadis. Mereka ahli bahasa Arab, hafal ajrumiyah alfiyah. Kita hafal apa? Hafal hadis man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemudian saya juga hafal kok hadis-hadis yang terwikin. Apa itu baru segitu doang? Baru sedikit antum. Baru sedikit kita. Ya, baru sedikit. Maka inilah, ini adalah semua ini adalah i'dad, persiapan. Persiapan bekal nantinya. Ya, bekal nantinya. Antum akan merasa nanti. Jadi persiapan diri dengan dalil. Dengan dalil, bukan hanya dengan motivasi dan semangat, dengan dalil. Karena dengan sendirinya orang yang berbekal dengan dalil, dia akan termotivasi insyaallah. Tapi orang yang termotivasi saja tapi dia tidak berbekal dengan dalil, dia gak bisa ngadepin. Bahkan justru dia yang akan terhantam nantinya. Lihat saja, untuk membenarkan kebenaran, supaya kebenaran itu terregakkan, dan membantah dan meruntuhkan kebatilan, itu dengan dalil, bukan dengan motivasi. Makanya kalau kita lihat sekarang banyak anak-anak muda itu ketika semangat berkobar, tapi tetap aja mereka gak bisa mengadakan kebenaran dan tidak bisa menurunkan kebatilan. Kenapa? Karena motivasi saja. Sementara materinya, teorinya enggak punya, hujahnya tidak punya. Ya. Kalau misalnya kita lihat orang-orang sesat ya, mereka itu bersiap-siap untuk menyalahkan kebenaran dan menegakkan kebatilan. Nah, maka kita harus lebih giat lagi dari mereka. Ya, lebih giat lagi dari mereka. Insyaallah, insyaallah kita lebih giat lagi dari mereka. Anda tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Setelah itu akan ada sedikit dari penjelasan tentang kajian rutin insyaallah tentang bahasa Arab. YouTube dulu kajian tafsirnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tentang